Berkata An-Nasa'i dan Ibnu Majah, akhbarana Muhammad bin Aqil, Zaid bin Majah wa Abdurrahman bin Bishr, qala haddatsana Ali bin Al-Husain bin Waqid, qala haddatsani Abi an Yazid huwa Ibnu Abi Sa'id An-Nahwi mawla Quraisy, an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, lamma qadima an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai di Madinah, hijrah ke Madinah, kanu min akhbathin nasi kaila, dulu penduduk Madinah adalah manusia yang paling rusak, paling curang dalam takaran. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan, wailul lil mutaffifin fahassanu al-kaila ba'da dhalik, maka setelah turun surat ini maka penduduk Madinah memperbagus takaran setelah itu dan menjadi sebaik-baiknya manusia dalam menakar dan menimbang. Qala Ibn Abi Hatim, berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Ja'far bin Nadhr bin Hammad qala haddatsana Muhammad bin Ubayd an al-A'mash an Amr bin Murrah an Abdullah bin Harith an Hilal bin Talq, dari Hilal bin Talq beliau mengatakan, bainama ana asiru ma'a Ibn Umar, ketika aku sedang mengadakan perjalanan bersama dengan Abdullah bin Umar, faqultu, maka aku berkata, man min ahsanin nasi hay'atan wa awfahu kailan ahlu Makkah wa ahlu Madinah. Ketika itu beliau mengatakan, yaitu Hilal ibn Talq, di antara manusia yang paling bagus ya, sikapnya paling bagus, perilakunya, dan manusia yang paling memenuhi takarannya, paling adil dalam menakar dan menimbang, ahlu Makkah wa ahlu Madinah. Ya, ini kata Hilal bin Talq, ulama dari kalangan tabi'in, bahwasanya penduduk Makkah dan Madinah adalah orang yang paling bagus tabiatnya, orang yang paling bagus perilakunya, dan paling memenuhi dalam takaran dan timbangan. Qala, maka Ibnu Umar menjawab, haqqan lahum, benar bagi mereka. Ya, tentu saja mereka demikian. Amis amasami'at Allah yaqul wailul lil mutaffifin, bukankah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Yaitu maksud di sini adalah, ikhwanan fiddin a'azzakumullah, karena ayat ini turun mengenai mereka, maka setelah mengetahui mereka pun memperbagus takaran dan timbangan menjadi sebaik-baiknya manusia dalam takaran dan timbangan. Dari sini ikhwanan fiddin a'azzakumullah, bahwasanya ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh orang yang mendapatkan ilmu tersebut akan merubah orang tersebut yang dulu sejelek-jeleknya manusia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Dulu sejahat-jahatnya manusia, setelah dia berilmu, dia amalkan ilmunya, dia pun menjadi sebaik-baiknya manusia. Qala Ibn Jarir At-Tabari, berkata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, haddatsana Abu Sa'id قال حدثنا ابن فضيل عن درار عن عبد الله بن المكتب عن رجل عن عبد الله بن مسعود. Beliau mengatakan, qala lahu rajul, ada seseorang yang berkata kepadanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inna ahlal Madinah la yuwafun al-kayl, sesungguhnya penduduk Madinah benar-benar mereka memenuhi timbangan, memenuhi takaran. Qala wa ma yamna'uhum an yuwful kayl wa qad qala Allahu wailul lil mutaffifin hatta balagha yawma yaqumun nas li rabbil alamin. Bagaimana mereka bisa terhalangi, atau mana mungkin mereka itu akan menolak untuk memenuhi takaran dan timbangan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas mereka wailul lil mutaffifin, sampai ayat yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ya. Wal murad bi tafifhu hula al-bughs fil mikal wal mizan. Dan tafif di sini al-mutaffifin, yang melakukan tafif, yang dimaksud di sini adalah al-bughs fil mikal wal mizan, curang di dalam takaran dan timbangan. Imma bil izdiyad in iqtada min an-nas, bisa bentuknya dia meminta tambahan ketika dia menuntut takaran dari orang lain, ketika dia meminta timbangan dari orang lain, ketika dia menakar atau timbangan miliknya pada orang lain, dia minta ditambah, ya, minta dipenuhi bahkan ditambah. Wa imma bin nuqsani idza qadahum, atau bentuknya bisa dalam bentuk pengurangan ketika dia menunaikan takaran dan timbangan. Ketika memberikan takaran dan timbangan, dia curang, mengurangi. Falihada qassara ta'ala al-mutaffifin alladziina wa'adahum bil khusar wal halak huwal wa'id. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tafsirkan ya al-mutaffifin dengan ayat ini, yaitu alladziina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di mana al-mutaffifin, orang-orang yang curang tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala ancam mereka akan mendapatkan kerugian, kebinasaan, yaitu al-wail, neraka wail. Fi qawlihi alladziina idza ktalu 'alan nas ay minan nas yastawfun ay ya'khuduna haqqahum bil wafi waz-za'id, yaitu orang-orang yang apabila minta takaran dari orang lain, dia minta dipaskan dan kemudian minta tambahan. Diimbuin dong, ditambah dong, dan seterusnya. Tapi kebalikan, kalau dia menakar bagi orang lain, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, merugikan dia, berlaku curang dia, ayyun kisun, mengurangi hak orang lain. Wal ahsan, dan secara bahasa yang paling bagus, ayyuj'al kalu wa wazanu muta'addi. Ya, kalimat kalu, menakar dan menimbang, itu muta'addi, membutuhkan maf'ul. Wa yakunuhum fi mahali nasbin. Oleh karena itu, ya, wa idza kaluhum aw wazanuhum, ketika menakar bagi mereka, menimbang bagi mereka, humnya ini nasab sebagai maf'ul, ya. Ketika menakar mereka dan menimbang mereka, ya, mereka berbuat curang, merugikan. Wa minhum may yaj'aluha dhamir mu'akkad lil mustatir bi qalihi kalu wa wazanu bi hadfi al maf'ul li dalalati al kalam alayh wa kilahuma mutaqarib. Dan di antaranya pula ada yang menjadikan ini adalah dhamir semata, kata ganti semata, untuk memperkuat, yaitu wa idza wazanuhum wa idza kaluhum, dan ketika mereka menakar, yaitu benar-benar mereka, wazanuhum, dan ketika mereka menimbang, dan itu benar-benar mereka, yukhsirun, mereka benar-benar membuat kerugian, berlaku curang. Jadi hum di sini bisa sebagai objek, bisa sebagai kata ganti untuk memperkuat ya, dhamir yang tersembunyi dalam kalimat fi'il kalu dan wazanu. Demikian secara nahwunya. Waqad amara Allah ta'ala bil wafa fil kail wal mizan. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk manusia menunaikan, memenuhi pada takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan penuhilah takaran-takaran kalian apabila kalian menakar, dan timbanglah kalian dengan neraca-neraca yang adil, yang imbang. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah yang terbaik dan sebaik-baiknya jalan keluar. Wa qala ta'ala wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala ta'ala wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Dan jangan sekali-kali kalian membuat kerugian dalam permasalahan timbangan tersebut. Wa ahlakallahu qauman syu'ay wa dammarahum. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Syu'aib, kaumnya Nabi Syu'aib, Allah hancurkan, porak-porandakan mereka, ala makanu yabkhasunan nas. Kenapa mereka dibinasakan, dihancurkan setelah kekafiran mereka? Yaitu di antara dosa besar setelah kekufuran mereka adalah yabkhasunan nas fil mikyali wal mizan, yaitu mereka orang yang sangat curang dalam menakar dan menimbang. Suma qala ta'ala mutawa'idan lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim, ay amma yakhafu ulaik min al-ba'thi wal qiyam bayna yaday man ya'lamu as-sara'i wadh-dhamair. Apakah mereka tidak takut, orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan? Apakah mereka tidak takut kepada Allah dalam bentuk takut kepada hari kebangkitan, di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua amalan, semua kecurangan dari takaran dan timbangan tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara rahasia dan yang nampak. Fi yaumin 'azimil haul, di hari yang sangat dahsyat kengeriannya. Katsirul faza', yang sangat banyak kehancurannya. Jalilul khadr, di mana pembicaraan ketika itu sangat berharga. Man khasira fi udkhila naran hamiyah, barang siapa yang merugi maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Maka perlu diingatkan di sini, al jazaa min jinsil amal, balasan tergantung amalan. Jika dia di dunia sering merugikan manusia, merugikan orang lain, maka sebagai balasannya dia pun akan menjadi orang yang paling merugi di akhirat. Dan tidaklah orang yang merugi di akhirat kecuali dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah menakuti kita, memberikan ancaman kepada kita dan mengingatkan kita, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, itu adalah di mana hari para manusia berdiri bangkit untuk menghadap kepada Rabb semesta alam ini. Ayyaqumuna hufatan uratan ghurla, mereka akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, telanjang kaki, telanjang baju, dan belum dikhitan, sebagaimana keadaan awal mula mereka di dunia. Fi mauqifi sa'bin harijin dayyiqin dhankin 'alal mujrim, di dalam sebuah tempat yang sangat sulit, sangat payah, sangat sempit, penuh dengan kebinasaan atas orang-orang yang jahat. Wa yashahu min amrillah ma ta'jizul quwa wal hawas an, dan mereka, ikhwana fi din azakumullah, akan tersiksa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Di mana siksaan ketika itu, siksaan yang kekuatan kita di dunia, pancera indera kita di dunia tidak akan mampu merasakan sakitnya, saking sakitnya tidak akan mampu untuk bisa membayangkan bagaimana ngerinya. Tetapi manusia ketika itu diberi tubuh yang mampu untuk merasakan sakit. Sakitnya tetap, tetapi jika sakit itu di dunia, dia tidak akan mampu. Kekuatan manusia itu tidak akan mampu. Panca indera kita itu tidak akan mampu. Tetapi ketika seseorang di akhirat, disiksa, matahari didekatkan, kemudian nanti neraka disiksa, na'udzubillah min dzalik, dia tetap hidup dan tidak mati. Yang kalaulah hal tersebut ada di dunia, dia bisa langsung mati. Tapi di akhirat tidak mati. Sakit tetap dirasakan berkali-kali lipat, tapi tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup karena tidak layak dikatakan hidup. Tidak mati karena memang dia hidup. Ya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Perkara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik Ibnu Anas an Nafi an Ibnu Umar. Dari Nafi, guru beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Huma. Ya, ini namanya sanad ya sulasiyah. Ya, sanad silsilah zahabiyah gitu. Jadi jarak dari beliau kepada Rasulullah cuma 3. Imam Malik, Imam Nafi, Imam Ibnu Umar dari Rasulullah. Jadi jaraknya cuma 3. Ini sanad yang ali tinggi, sanad emas begitu. Dan pasti sahihnya. Qala beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah taala, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin." Hari di mana manusia akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan amalannya kepada Rabb semesta alam, hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udunai, sampai seorang di antara kalian itu ditenggelamkan oleh keringat sampai di pertengahan daun telinganya, atau ya khawana fi dinazukum, dalam riwayat lain itu pada ini ya, daun telinga yang paling bawah. Wa rawahu al-Bukhari min hadis Malik wa Abdullah bin Auf kilayhima Nafi', rawahu Muslim min tariqain aidha, wa kadhalika rawahu Shalih wa Ayyub, Shalih Ayyub ibn Yahya wa Abdullah bin Ubayd ibn Umar wa Muhammad bin Ishaq an-Nafi' an ibn Umar bihi. ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق النافع عن ابن عمر. Dan diriwayatkan pula Imam Bukhari dari hadis Malik dan Abdullah bin Auf, semuanya dari Nafi'. Dan diriwayatkan pula Imam Muslim dari dua jalur tersebut. Dan diriwayatkan pula oleh Shalih, Ayyub bin Yahya dan Abdullah dan Ubaidillah bin Umar dan Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibn Umar. Dan pada lafaz Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Yazid, belum mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin li'azamatir rahman yaumal qiyamah." Hari di mana manusia bangkit dan berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dikarenakan maha agungnya Ar-Rahman pada hari kiamat. Hatta innal araq la yuljamur rijal ila ansafi adhanihim, sampai-sampai ketika itu keringat-keringat itu akan membanjiri dan menenggelamkan manusia sampai pertengahan telinga-telinga mereka. Hadisun akhar, hadis yang lain. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليل بن عامر قال حدثني المقداد يعني بن الأسود الكندي dari sahabat المقداد ابن الأسود الكندي قال بلو mengatakan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إذا كان يوم القيامة udniyati syams minal ibad, sesungguhnya pada hari kiamat apabila terjadi ya kehancuran, setelah itu hari kiamat ini yang dimaksud adalah hari kebangkitan, yaitu di padang mahsyar, maka matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya pada kepala para hamba, hatta takuna qadra milin aw milain, sampai jaraknya itu 1 mil atau 2 mil. Ya, qala fatasharuhum asy-syams, maka matahari pun membuat mereka sahar, membuat mereka capek, membuat mereka letih, membuat mereka kepanasan ya, dan berkeringat dengan panas tersebut. Fayakununa fil araka qadri a'malihim, maka mereka akan mengeluarkan keringat sesuai dengan amalan mereka, perbuatan mereka. Minhum may ya'khudhuhu ila aqibain, Di antaranya ada yang keluar keringatnya sampai membanjiri sampai di mata kakinya saja. Wa minhum ya'khudhu ila rukbatain. Ada yang sampai ya rukbahnya, yaitu lututnya. Wa minhum ya'khudhu ila haqwai, dan ada yang sampai ke pinggangnya. Keringatnya membanjiri sampai pinggangnya. Wa minhum mayulzimuhu iljaman, dan di antara mereka pula ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai menutupi mulutnya. Ya, sampai menutupi iljam itu sampai menyumbat mulutnya. Ini banjir yang luar biasa dan sangat susah dia bernafas. Ikhwan fillah jazakumullah. Warahu Muslim anil Hakam bin Musa an Yahya bin Umar wa Tirmidzi an Suwaid an al-Mubarak ilahuma an Ibn Jabir bihi. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dengan riwayat yang lain dari Ibn Jabir dengan riwayat yang sama. Kemudian hadis yang lain, qala Imam Ahmad haddatsana Al-Hasan bin Siwar wala haddatsana Al-Layth bin Sa'd al-Mu'awiyah bin Shalih أنا عبد الرحمن حدثه عن أبي أمامة. Bahwasanya Abu Abdurrahman menceritakan, mendapatkan hadis dari Abi Umamah Al-Bahili, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadnu asy-syams yaum al-qiyamah ala qadri mil. Bahwasanya pada hari kiamat matahari didekatkan sedekat satu mil. Satu mil. Ya. Bisa satu mil ini maknanya adalah satu jarak. Berapa itu? Satu mil berapa ribu? 1,6 kilo. Itu satu mil ukuran jarak. Atau mil di sini adalah besi yang digunakan untuk apa? Memakaikan celak ismit ke mata. Jadi tahu besi itu ya? Kuningan biasanya. Kuningan ya ditempelkan pada celak ismit. Kemudian dipakai di mata. Nah. Itu juga bahasa Arabnya mil. Ya. Oleh karena itu salah satu perawinya dia mengatakan, saya tidak tahu mana yang dimaksud. Apakah yang dimaksud itu mil adalah jarak 1,6 kilo itu tadi, atau satu mil adalah kuningan yang biasa dipakai untuk bercelak itu. Kalau itu berarti sangat dekat sekali. Ya. Taruhlah yang jauhnya 1,6 kilo saja, ya sudah sangat dekat sekali. Yang sekarang jutaan kilo saja sudah membuat kita ya kepanasan luar biasa. Apalagi yang demikian, ikhwanu fi dinakumullah. Wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza. Dan bukan hanya itu. Sudah mataharinya didekatkan satu mil, ditambahkan panasnya berkali-kali lipat. Taghli minhal hawam kama taghli al-qudur. Di mana isi kepala ini sampai mendidih, sebagaimana air mendidih dalam ceret. Ya arquna fiha ala qadri khotayahum. Kalau otaknya mendidih, dia mati selesai. Ini enggak mati, terasa. Otaknya mendidih saking panasnya dan mengeluarkan keringat. Dan keringatnya ini sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Minhum may yablughu ila ka'bayn. Ada yang keringatnya tersebut sampai pada mata kakinya. Wa minhum may yablughu ila saqay, atau sampai betisnya. Wa minhum may yablughu ila wasati, atau setengah kakinya. Wa minhum may yulzimuhu al-araq. Sampai ada yang ditenggelamkan oleh keringat tersebut menutupi mulutnya. Infarad bihi Ahmad. Hadis yang lain dengan lafaz yang lain. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hasan qala haddatsana Ibnu Lahi'ah qala haddatsana Abu Usyana Hayy Ibnu Yu'min anahu sami'a Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadnu syams minal ardi fa ya'ruqun nas. Matahari akan didekatkan pada hari kiamat dengan bumi. Maka manusia ketika itu, ini lagi menunggu, menunggu keputusan Allah. Ya, menunggu. Maka manusia berkeringat. Wa minan nas may yabluhu 'ala ta'ati bayt, wa minhum may yabluhu ila dhisisaq. Ada yang keringatnya membanjiri sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, wa minhum may yabluhu ila rukbatay, ada yang sampai lututnya, wa minhum may yabluhu al-'ajz, ada yang sampai pinggangnya, wa minhum may ya'budu al-khasirah, ada yang sampai pusarnya, wa minhum yabluhu manqibay, ada dan seterusnya sampai tenggelam. Wa asyara bi yadihi fa aljamahu fa, maka beliau isyaratkan dengan tangannya, beliau bungkamkan mulut beliau. Artinya keringat tersebut sampai membungkam mulut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakadha. Aku melihat Rasulullah mengisyaratkan demikian, tertutup mulut. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Wa minhum man yumtihi araqa. Sampai ada yang utuh tertutupi dari ujung kepalanya sampai bawah. Na'udzubillah min dzalik. Wadara biyadihi isyarah, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya dari awal ya sampai bawah. Infarada bihi Ahmad wa fi hadis annahum yaqumuna 70 sana ya la yatakallamun. Dalam hadis yang lain bahwasanya mereka berdiri di bumi yang sangat panas, matahari ditekankan 1 mil, mereka berdiri menunggu ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan amalannya 70 sana. 70 tahun. La yatakallamu, tidak berbicara. Wakilah, dan ada yang mengatakan yaqumuna 300 sana. Ada yang mengatakan mereka menunggu pada yaumul mahsyar, matahari didekatkan 300 sana, 300 tahun. Wakilah, dan ada yang mengatakan yaqumuna 40,000 sana. Mereka akan berdiri menunggu keputusan Allah, matahari didekatkan, mereka tenggelam dengan keringatnya 40,000 sana, 40,000 tahun. Allahu musta'an. Wa yuqta bainahum bi miqdari 10,000 sana, dan mereka akan diadili. Ya, menunggu pengadilan, masa pengadilan mereka akan diadili 10,000 sana, 10,000 tahun. Kama fi sahihi Muslim an Abi Urairah. Ya. Sebagaimana dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Diadili 10,000 tahun nunggunya. Oleh karena itu Allah berfirman fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Itulah masa penungguan yang satu harinya nilainya 50,000 tahun. Allahu musta'an. Jadi nunggunya 40,000, diadilinya 10,000 tahun. Itulah dia berdiri ya pada yaumul mahsyar, satu hari, tapi satu harinya itu 50,000 tahun. Allahu musta'an. Dalam keadaan bumi demikian, matahari didekatkan, dalam keadaan matahari dikali lipat panasnya. Nas'alullah as-salamu wa al-afiyah. Waqad qala Ibn Abi Hatim hajjazani Abi qala hajjazana Abu Aun az-Ziyadi, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Aun az-Ziyadi, akhbarana Abdus Salam bin Ajlan, telah mengkhabarkan kepada kami Abdus Salam bin Ajlan, samitu Aba Yazid Al-Madani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Yazid Al-Madani dari Abi Hurairah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bashir Al-Ghifari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bashir al-Ghifari, "Kaifa anta sani'un fi yaumil qiyamah fi yaum yaqumun nas fihi 300 sanah li rabbil alamin?" Bagaimana yang akan kamu lakukan wahai Bashir al-Ghifari di hari berdirinya seluruh manusia untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya selama 300 sanah? Dia akan berdiri selama 300 tahun. 300 sanah. 300 tahun li rabbil alamin, mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah. Min ayami dunya, 300 tahun seperti hari-hari dunia. La yatihim fihi khabaru minas sama, selama 300 tahun tersebut tidak ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wala yu'maru fihim bi amr, dan tidak diperintahkan apapun. Cuma nunggu saja. Kalau kita ngantri 1 jam lama apa enggak, Pak? Lama. Itu ngantri kita masih bawa HP, bisa dengerin murotal, bisa baca buku, bisa sambil ngemil, minum, makan. Nah ini pada hari kiamat, ikhwan fillah jazakumullah, dalam keadaan buminya sangat panas, mataharinya didekatkan 1 mil, sudah seperti itu berdesak-desakan, manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan amalannya, menunggu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya, tetapi tidak ada kabar dari langit selama 300 tahun. Enggak ada perintah, enggak ada kabar, nunggu saja di tempat yang seperti itu. Dan semua manusia akan mengalami ini. Semua manusia akan mengalaminya. Maka yang akan dia rasakan ketika itu sesuai dengan amalannya. Maka Bashir al-Ghifari mengatakan, Al-Musta'anullah. Al-Musta'anullah. Hanya Allah lah tempat minta tolong. Qala, maka Rasulullah SAW memberikan pesan, "Fa'idha awaita ila firashik." Kalau engkau hendak keranjangmu mau tidur, "Fata'awwadz billah min karbi yaumil qiyamah wa su'il hisab." Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari kiamat dan jeleknya perhitungan amalan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawi Ibnu Jarir min tariq Abdus Salam bih. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalan periwayatan Abdus Salam. Wa fi sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunan Nabi Dawud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadzu billah min dhiqil maqam yaumil qiyamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari kesempitan tempat berdiri pada hari kiamat tersebut, karena memang akan bersempit-sempitan di situ. Tidak ada tempat yang longgar di sini. Karena manusia akan dikumpulkan dari awalnya sampai akhirnya. Allahu musta'an. Wa 'an Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Yakumuna 40 sanah wa rafi'i ru'usihim ila as-sama'." Ibnu Mas'ud mengatakan, manusia ketika itu akan berdiri selama 40 tahun. Mereka akan beri selama 40 tahun. Rafi'i ru'usihim ila sama, dalam keadaan mengangkat kepala mereka ke langit. Menunggu keputusan Allah. La yukallimuhum ahad. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepada mereka. Qad aljamal araq darrahum wa fajrahum. Bahkan seluruh manusia terbanjiri oleh keringatnya, baik manusia yang sangat baik ataupun manusia yang sangat jahat. sama-sama ditenggelamkan oleh keringatnya, tapi sesuai dengan dosa-dosanya. Ibnu Umar, dari Ibnu Umar belum mengatakan yaqumuna mi'asanah, berdirinya 100 tahun. Rahu Ibnu Jarir. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wa fi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah min hadis Zaid bin Hubab an Muawiyah bin Shalih an Azhar bin Sa'id Al-Hiwari an 'Asim bin Muhammad an 'Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiyamal lail, bahwasanya beliau membuka qiyamal lail yukabbiru ashran, beliau takbir 10 kali Allahu akbar 10 kali wa yahmadu ashran, dan mengucapkan tahmid 10 kali wa yusabbihu ashran, dan bertasbih 10 kali dan wa yastaghfiru ashran, beristighfar 10 kali. Jadi setelah takbiratul ihram beliau takbir 10 kali. Ya. Dan tidak usah angkat tangan. Jadi setelah angkat tangan takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian dia takbir 10 kali Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian tasbih 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Wa yaqul, kemudian setelah itu beliau mengatakan Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunilah dosaku. Berilah aku petunjuk. Berilah aku rizki. Dan maafkanlah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Wa yata'awadzu min dhiqil maqami yaumil qiyamah. Dan kemudian beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan pada hari kiamat. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian ayat berikutnya, kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Benar-benar sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang jahat, yang kafir, yang munafik, lafi sijjin, ditempatkan di neraka sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apakah kau tahu apa itu sijjin? Kitabun marqum, itu adalah kitab catatan al-marqum yang sudah ternomeri, yaitu tidak ditambah, tidak dikurang, karena nomornya sudah ada. Berapa amalanmu sudah ada nomornya, tidak akan terkurangi dan tidak akan ditambahi. Wailu yawma idilil mukadzibin, maka wail, neraka wail pada hari itu bagi para pendusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari kiamat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidaklah orang-orang yang mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang congkak melampaui batas, lagi orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang hina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yaitu orang-orang yang ketika dibacakan atasnya ayat-ayat kami, itu Al-Qur'an, dia mengatakan asatirul awwalin, itu dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kalla, tidak sekali-kali. Bal bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati mereka telah terkotori, telah hitam terkotori, telah keras terkotori, disebabkan oleh apa yang mereka usahakan. Kalla, demikianlah, innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun, sesungguhnya mereka ketika itu akan tertutupi, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian akan dikatakan inilah balasan terhadap apa yang kalian dustakan. Orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, ya. Orang-orang yang tidak percaya akan melihat Allah ketika di surga, maka dibalas oleh Allah. Benar-benar hari kiamat mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua amalan kita ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang fujar, orang-orang yang jahat, yang maksiat, yang kafir, yang munafik, tempat kembali mereka adalah sijjin. Sijjin adalah dari fi'il minasijin. Yaitu suatu kata yang wazan, timbangan katanya adalah fi'il sijjin, diambil dari kata as-sijin. As-sijin secara bahasa wahuwa dhayyik, sesuatu tempat yang sangat sempit. Oleh karena itu penjara itu dinamakan sijin. Masjun di penjara karena sempit. Kama yuqal fisid, syirid, khimir, sikir dan seterusnya. Walihada azzama amrahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan besarnya perkara tersebut dengan mengatakan wama adraka ma sijin. Tahukah kamu apa itu sijin? Wa amrun azim, itu perkara yang sangat dahsyat, sangat besar. Wasijun muqim, dan tempat tinggal yang sangat sempit. Wa azabun alim, tetapi azabnya sangat menyakitkan. Suma qad qala qailun, kemudian ada yang mengatakan hiya tahta al-ardi sabi'ah, sijin ini berada di bawah bumi yang ketujuh. Wa qad taqaddam fi hadis al-Barra bin Azib fi hadis tawil, telah lewat dalam hadis Barra bin Azib dalam hadis yang panjang, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi ruhil kafir, mengenai ruhnya orang-orang kafir, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amalan dia di sijjin, di tempat yang sangat sempit. Sijjin hiya tahta al-ardi sabi'ah, yaitu di bawah bumi yang ketujuh. Ya, sebagaimana hadis dicabutnya ruh yang beriman dan yang orang kafir. Kalau orang yang kafir ditolak dari langit, dilemparkan, ya, kemudian dikatakan oleh Allah uktubu kitabahu fi sijjin. Ya, tulislah catatan amalan dia di neraka sijjin. Waqila, dan ada yang mengatakan sijjin adalah sakhratun tahta as-sabi'ah khadra'u. Sijjin adalah sebuah batu di bawah bumi yang ketujuh berwarna hijau. Waqila, dan dikatakan bi'r fi jahannam, itu adalah sumur di dalam neraka jahannam. Wa qad ra'a Ibnu Jarir fi dhalik haditsan ghariban, telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam masalah ini hadis yang gharib, mungkar, tidak sahih. Hadatsana Ishaq bin Wahab al-Wasiti. Naam, kita tunda dulu karena pesan ini dari keluarga yang meninggal dunia. Ini untuk segera disolatkan untuk kemudian supaya cepat dimakamkan. Jadi kita langsung iqamah saja. Setelah itu nanti solat jenazah. Alhamdulillah. Syahdu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.